Mam ju matka kalian. Gimana? Kebaktian malam adalah kebaktian yang sangat sangat berbeda secara komposisi. Kalau di Indonesia kebaktian malam ini kadang untuk akomodasi orang yang paginya sibuk. Tapi kalau di Amerika, kebaktian malam ini khusus kebaktian orang beriman, karena yang paginya sudah datang, malamnya masih datang juga gitu. Ini kebaktian khusus orang beriman gitu. Kebaktian khusus anak-anak Tuhan yang setia sebenarnya, kebaktian malam ini ya. Harap di Indonesia juga begitu. Kebaktian malam ini kebaktian orang-orang Kristen yang ya, setia, yang kerinduannya untuk bernyanyi, mempelajari firman Tuhan lebih dari yang biasa. Oke, kita buka Alkitab kita di dalam Injil Matius pasal 5. Mari kita lihat Injil Matius pasal yang kelima. Kita akan membaca dari ayat 13 sampai 16. Memang bagian ini sudah sering kita bahas, tapi mari kita lihat sekali lagi. Garam dunia dan terang dunia. Sama-sama kita membacanya. 1, 2, 3. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bau gantang, melainkan di atas kaki dian, sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Kita berdoa. Tuhan, terima kasih atas nasihat firman-Mu, atas pernyataan firman-Mu bahwa kami adalah garam dunia dan kami adalah terang dunia. Tuhan, bantulah kami untuk memahaminya dan betul-betul bisa berfungsi sebagai garam dan sebagai terang di muka bumi ini. Kami berdoa dengan sungguh hati dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa. Amin. Tuhan Yesus berkata, kamu adalah garam dunia. Dan dia juga berkata, kamu adalah terang dunia. Bukan kamu sebagai garam dunia, kamu sebagai terang dunia, tapi adalah. Ini menunjukkan bahwa kita bukan berperan gitu, kayak main film gitu ya. Berperan sebagai jagoan atau berperan sebagai pelawak gitu, bukan. Tapi kamu adalah, kamu adalah, itu memang identitasmu gitu ya. Jadi bukan kamu ini bersandiwara, ini ya saya sekarang sedang berperan sebagai ini, bukan ya. Besok kembali lagi aslinya gitu, bukan. Tapi dia mau kita ini adalah, dia mau kita itu menjadi hakikat kita gitu ya. Jadi itu menjadi identitas, menjadi inti dari diri kita. Kamu adalah garam dunia. Itu memang kamu garam dunia gitu. Bukan kamu sebagai garam sekarang, tapi besok sebagai lumpur gitu. Bukan. Tapi kamu benar-benar garam dan kamu adalah terang dunia. Jadi ini hakikat dirimu, ketahuilah. Sejak kamu jadi orang Kristen, kamu adalah garam gitu. Dan kamu adalah terang sejak kamu jadi orang Kristen. Jadi anak Tuhan. Nah, ini harus difahami. Ini nomor satu. Jadi hati-hati, jangan berpikir bahwa kita ini boleh kadang-kadang jadi garam, ya kadang-kadang tidak gitu. kadang-kadang jadi terang, kadang-kadang tidak, bukan begitu. Tapi ini hakikat kita sebagai orang Kristen, adalah garam dan adalah terang. Jadi katanya yang kedua, dia mau lihat, dia mau ajarkan ini, lihat fungsi garam dengan fungsi terang. Fungsi garam dengan fungsi terang. Fungsi garam, yang dipentingkan dari garam itu adalah rasa asinnya. Dan sifat garam yang asin itulah yang bisa mengawetkan sesuatu sehingga tidak busuk. Daging kah, buah kah, apakah. Jadi dia memiliki daya pengaruh sehingga sesuatu yang digodokkan, dicampurkan dengan garam atau berdekatan dengan garam itu menjadi awet. Semakin banyak garam, maka barang-barang yang mendekatinya itu akan menjadi awet. Jadi dia memiliki daya pengaruh, pengawetan yang luar biasa. Nah, sekarang ditemukan kulkas, apa-apa masukkan kulkas supaya tidak busuk, masukkan freezer supaya tidak busuk. Oleh zaman dulu belum ada kulkas, belum ada freezer, garam sangat penting. Jadi daging harus digaram supaya tidak busuk. Beda dengan terang itu apa? Terang itu memberikan kita sinar dan dia menyebabkan kita bisa melihat sesuatu dengan jelas. Tiba-tiba mati lampu semuanya. Wow, oke, diam ya, jangan jalan ya, nanti tabrak bangku ya, turun tangga salah injak, nggak bisa. Nah, mengapa? Karena tidak terang, tidak ada terang. Jadi tidak jelas. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, coba perhatikan beda dua barang ini. Garam itu membawa pengaruh, mengawetkan. Apapun juga yang kena garam berdekatan dengan dia menjadi awet. Sedangkan terang itu memancarkan terang dan menyebabkan kita bisa lihat. Kita bisa lihat ada kotor di muka, orang bisa lihat, wah, ini ada sesuatu yang salah pada orang itu, ada yang tidak beres, bajunya kotor. Kalau tidak terang, nggak lihat. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, begini, kamu adalah garam dunia. Jadi apapun yang dekat dengan kamu, diharapkan itu akan jadi awet. Diharapkan itu jadi awet. Diharapkan itu tidak membusuk. Jadi kamu adalah garam dunia. Diharapkan ketika dunia ini makin hari makin kacau, dalam gambaran itu semakin busuk, semakin tidak beres. Dengan sifat garam kita, kita membuat, menjadikan dunia ini lebih baik. Tidak tambah busuk dengan kehadiran kita. Tidak tambah busuk keadaan dunia ini. Oh, saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus. Itulah sebabnya seharusnya kumpulan orang Kristen yang benar-benar lahir baru, orang Kristen yang sungguh-sungguh lahir baru, itu seharusnya tidak ada keributan. Di asrama putra kah, asrama putri kah, apalagi di jemaat misalnya. Ini kalau ada sesuatu yang tidak beres, sampai ketua mahasiswa mesti repot mendamaikan, ada yang kelahi dan sebagainya, itu sangat memalukan sebenarnya. Sangat amat memalukan. Mengapa? yang namanya kita ini adalah orang yang mau mengawetkan dunia, gitu. Malah kita buat dunia jadi busuk, gimana? Ini rasanya nggak bisa diterima, nggak bisa diterima. Oleh sebab itu Rasul Paulus bicara dengan orang Korintus, katanya apa? Ada saja permasalahan di antara kamu itu kamu sudah harus malu. Ada masalah saja sudah harus malu. Apalagi masalahnya itu yang konyol-konyol gitu, tambah mesti lebih malu lagi gitu. Ada masalah saja sudah malu. Kamu di Korintus di sana sebagai jemaat Tuhan kan kamu mestinya menggarami orang Korintus, begitulah. Nah kamu sendiri ada masalah, bagaimana? Saudara yang kasih dalam Tuhan, ada tiap-tiap orang Kristen, tiap-tiap anggota jemaat harus menyadari bahwa kita ini garam, kita ini garam. Bahkan dalam sebuah jemaat ini garam yang ditumpukan. Waduh, ini garam yang ditumpukan. Dan kita mengeluarkan asin, ya, rasa asin yang mempengaruhi lingkungan kita sehingga tidak busuk. Kamu adalah terang dunia, kan? Kamu adalah terang dunia. Nah, terang dunia itu apa? Terang dunia itu artinya memancarkan terang. Terang dunia itu memancarkan terang supaya orang-orang bisa melihat dengan jelas sekali. Bisa melihat dengan jelas segala sesuatu yang baik maupun yang tidak baik. Ada mukanya cantik secantik apapun juga. Katanya di dunia ini ada beberapa hal yang mubasir. Salah satunya itu adalah orang buta yang punya istri yang cantik, karena saya baca di buku gitu. Ya. Itu sebenarnya dia tidak memerlukan itu gitu. Dan sekarang kamu secantik apapun juga kalau gelap ada guna enggak? Enggak ada. Enggak bisa lihat gitu. Sama juga, kamu sejelek apapun juga kalau tidak ada terang kenapa-napa enggak? Enggak kan? Nah, tapi dengan adanya terang, semua yang positif maupun yang negatif kelihatan. Yang positif dan yang negatif. Orang Kristen, kamu adalah terang dunia. Kamu ada terang dunia. Dengan hadirnya kamu di situ saja, dunia sudah kita terangi. Orang-orang baik akan kelihatan baik. Orang-orang tidak beres akan kelihatan tidak beres. Ya, dengan kita hadir di situ. Yang benar akan ketahuan benar. Yang salah akan ketahuan salah. Dengan hadirnya kita. Ini luar biasa sekali. Sungguh saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus. Kita adalah terang. Begini. Pada waktu zaman Tuhan Yesus, ini belum begitu dikenal dengan mercusuar. Sehingga Tuhan Yesus pakai istilah kota. Dia bilang kota yang terletak di atas bukit tidak mungkin tersembunyi. Namanya dia di atas bukit. Jauh-jauh kelihatan terangnya. Jauh-jauh kelihatan. Sehingga tidak mungkin tersembunyi, kan? Sebenarnya Tuhan Yesus mau berkata kalau zaman sekarang sudah ada mercusuar gitu ya. Mercu yang tinggi, dia punya tiang, yang lampunya yang kedap-kedip itu. Jauh-jauh kelihatan. Jauh-jauh kelihatan. Jadi terang, jadi garam dunia itu mengawetkan dunia ini. Sedangkan terang dunia sebenarnya memberikan arah. Memberikan ini penerangan, memberitahukan kepada dunia kondisinya yang sesungguhnya. Dunia itu tidak ngerti kondisinya. Dia sudah jadi apa? Ya, sudah hanyut sampai gimana, enggak tahu. Baru beberapa hari yang lalu, ini rupanya hari Waisak tanggal 28, ini beberapa hari ini, udah kemarin di metro saya lagi nonton berita itu, ternyata diputar ulang prosesi acara Waisaknya, sedikit sorotan berita. Yang bikin saya kaget tau gak apa? Rupanya prosesi acara Waisak itu dia punya musik, itu musik himne. Ya. Begitu agungnya bunyinya itu. Wow, itu agungnya. Wah, itu mirip paduan suara kita gitu. Ya. Jadi aneh, sekarang ini terjadi keanehan. Terjadi keanehan tuh begini. Ya. Lucifer itu tahu sebenarnya lagu himne itu bagus. Dia tahu. Dia ambil lagu himne itu dan dia tukerkan, kasihkan lagu rock dan lagu yang cempreng-cempreng gitu, ya. Dia ke gereja-gereja. Jadi gereja-gereja sekarang, banyak gereja-gereja itu mereka malah nyanyikan itu, ya. Yang begitu ya. Sementara malah itu Lucifer tahu sebenarnya. Dia pemusik, dia tahu mana musik yang rendahan dan mana musik yang tinggi sebenarnya. Dia tukar. Mana saudara yang saya kasih dalam Yesus Kristus. Lihatlah, bagaimana kita garam dan kita terang. Kita seharusnya konsisten dengan terang kita itu, memancarkan, termasuk dalam hal lagu. Termasuk dalam hal lagu. Tadi ketika paduan suara sekali bernyanyi, saya bilang kepada Dr. Stephen, saya bilang, ini lagu suara laki-lakinya mesti banyak. Ya. Sayang. Saya tadi sebenarnya kepingin bangun dan lihat lagi ada map nggak, saya mau berdiri di belakang sana untuk bantu suara lakinya gitu. Saya takut malah bikin heboh gitu. Karena lagu yang tadi dinyanyikan itu seharusnya tuh suara lakinya itu banyak. Dan itu akan cakep itu, ya, menjadi backgroundnya. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, tetapi saya heran dengan laki-laki di grafe ini. Anda lebih bahagia duduk di bawah di situ sambil menonton, itu ada kekurangan di atas di sana, dan Anda tidak merasa terpanggil untuk mengisinya gitu. Ya. Itu something wrong dengan Anda, saya kasih tahu. Ya. Ada sesuatu yang salah, begitulah. Dan seharusnya itu sebuah pukulan, sebuah sentilan ke dalam hatimu. Mengapa saya tidak ada di situ? Untuk memperlengkapi sebuah lagu yang begitu indah. Begitulah. Siapa saja, tidak ada batas umurnya sebenarnya. Nah, saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, kamu adalah garam dunia dan kamu adalah terang dunia. Kita harus mantap mempengaruhi dunia dengan rasa asin kita. Saya pernah bicara di pemuda remaja, jangan kita yang mengikuti orang dunia model-modelan, rambutnya model apa kita ikut apa, pakaiannya model apa kita ikut apa, dan biarlah dunia yang ikut kita. Saya ngotot masih begitu. Begitulah. Itu seharusnya. Wah, keras kepala sekali dia. Bukan lagi keras, baja kepalanya. Bukan kepala batu. Mesti begitu, saudara. Ya. Saya berkata orang Kristen harus teguh apa, teman? Sebuah tiang yang sangat kokoh. Grafe mau ulang tahun ke-15. Anda tahu temanya apa? Grow stronger and stronger. Ya. bertumbuh semakin kuat dan semakin kuat. Dari sejak Grafe berdiri, saya ngomong apa? Bahwa Grafe ini sebuah tiang yang kuat. Kalau sapinya nubruk, sapinya pasti mati. Kalau mobil tubruk, mobilnya ringsek. Kereta api tubruk, dia pasti keluar rel. Dia keluar rel. Karena mantap, kokoh, kuat. Itu. Tadi pagi di kelas sekolah minggu dewasa, ada yang tanya, Pak Emali itu seringkali memunculkan topik kontroversial. Katanya perempuan tidak boleh pakai celana. Yang lain pada ketawa, masa perempuan tidak boleh pakai celana? Kan pakai celana dalam juga. Oh, bukan, celana panjang. Bukan perempuan tidak boleh pakai celana. Saya bilang tidak ada ayat yang ngomong perempuan tidak boleh pakai celana. Yang ada ayatnya itu adalah perempuan tidak boleh pakai pakaian laki-laki dan laki-laki tidak boleh pakai pakaian perempuan. Itu maunya Tuhan begitu. Supaya sekilas pandang sudah dapat membedakan mana laki, mana perempuan. Kan seringkali kita misalnya ada orang rambutnya panjang, jalan agak gemulai lagi, kita kira itu cewek. Sekali kita lewatin dia, kita noleh, ada kumisnya gitu. Ya, begitu. Jadi sekilas pandang tidak kelihatan mana laki, mana perempuan. Itu bukan mau Tuhan. Maunya Tuhan sekilas tahu laki perempuan mana. Nah, tapi saya kasih tahu, saya katakan satu abad terakhir ini, ya, 1900, laki-laki tidak banyak berubah. Yang banyak berubah itu siapa? Perempuan. Laki-laki dari tahun 1700-an pakaiannya sudah begini. Yang perempuan yang terlalu banyak inovasi. Dari tahu gak apa? Yang abad-abad lalu punya itu malah kelebihan kain tapi ke bawah, disininya sampai banyak kainnya begini. Tapi kekurangan kain bagian atas. Zaman berubah, inovasi, gitu ya. Atasnya banyak kainnya, bawahnya kurang. Ya. Kemudian timbul inovasi baru, kurang atas, kurang bawah. Ampun, kita bilang. Ya toh, saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, tolong saudari-saudari kita perhatian. Sekali lagi saya ulangi, kamu adalah garam dunia dan kamu adalah terang dunia. Kamu adalah garam dunia, kamu adalah terang dunia. Jangan ikut-ikutan orang dunia. Jadilah keras kepala, biarlah orang dunia ikut kita. Gitu. Karena kamulah garam dunia. Kamulah terang dunia. Bukan dunia itu garam dan dunia itu terang, kita ikut dia. Bukan. Tuhan mau tuh dunia ikut kita. Gitu. Ini kadang-kadang ini ayat dibaca ulang-ulang sudah tahu belum? Tahu. Tapi coba direnungkan. Dihayati. Oh Tuhan, saya garam dunia, saya terang dunia, dan hayati itu dengan sebaik-baiknya. Nah saudara yang saya kasih dalam Yesus Kristus, sekarang yang terakhir, garam. Katanya garam jadi tawar. Sebenarnya ada kemungkinan begini, ada dua kemungkinan. Garam jadi tawar atau garamnya berkurang. Nah, Tuhan Yesus bilang tuh kalau kamu garam jadi tawar. Garam jadi tawar itu artinya jumlahnya masih, tapi nggak asin lagi, nggak asin. Kenapa garamnya itu nggak asin lagi? Ya, mungkin kena air, kena hujan, ya, mau meleleh, gitu. Tidak asin lagi. Nah, saudara, ada kemungkinan garam tidak asin. Bisa? Secara doktrinal, tidak, istilahnya itu apa ya? Tidak tegas lagi. Tidak tegas secara doktrinal. Tidak asin itu sebenarnya tidak tegas lagi. Kalau garam itu asin ya, kita masukkan satu tukuk garam kecil itu ke lidah kita, kita bilang, asin gitu. Tapi kalau yang tidak begitu asin, satu tukuk besar taruh, biasa saja, tidak asin. Tidak asin itu secara doktrinal itu artinya tidak tegas lagi. Tidak tegas. Sudah kompromistis. Sudah ya enggak apa-apa. Semuanya enggak apa-apa. Ya itu enggak apa-apa, ya. Ini bagaimana? Enggak apa-apa. Semua tidak apa-apa. Tidak asin lagi. Ada banyak gereja yang seperti garam yang tidak asin lagi. Ya tidak ada ketegasan pengajarannya apalagi. Secara doktrinal dia tidak memberitahukan secara tegas. Jangankan hal-hal yang lain-lain. Mengenai baptisan lah, perempuan boleh memimpin atau tidak. Bahkan sampai masalah keselamatan turun, ya, degradasi sampai tidak jelas gitu. Tidak jelas lagi sebenarnya. Masuk surga itu gimana? Perlu ditambah baptisan atau tidak? Itu tidak jelas lagi. Hanya percaya Yesus perlu tambah perbuatan baik? Tidak jelas lagi gitu. Tidak tegas. Itu garam yang sudah menjadi tawar. Tidak tegas lagi. Orang mau mendapatkan ketegasan tidak bisa dapat karena memang pengajarannya sudah tidak tegas lagi. Garam yang sudah tidak ada rasa asin. Dari segi moral, saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, makin hari makin kacau. Sebelum masuk ruangan ini tadi jam 6 lewat, saya baru nonton berita. Saya nonton berita Al Jazeera tadi. Itu sedang bicarakan soal jumlah orang yang kena penyakit AIDS di Afrika Selatan. Waduh, persentasenya mengagetkan dan menakutkan. Orang-orang Afrika Selatan yang kena AIDS di sana. Tapi di Indonesia katanya itu epidemic AIDS yang besar Indonesia itu di Papua. Orang yang kena penyakit. Nah, jadi jumlahnya besar sekali sekarang di Afrika Selatan. Nah, saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, mengapa bisa begitu? Mengapa bisa begitu? Ya karena sebenarnya karena di negara itu kelihatannya degradasi moral menurun. Jadi tingkat free sex-nya itu tinggi sehingga penyebaran HIV itu sangat besar sekali di sana. Nah, saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, jadi begini, secara doktrinal harus tegas dan secara moral tidak boleh diabaikan juga. Secara moral, saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, itulah sebabnya di grafe ini kita mau sangat-sangat tegas mengenai masalah moral. Bahkan sampai setegas demikian di grafe pun kita banyak kali kecolongan juga. Masih banyak kali kecolongan. Itulah sebabnya selalu dari atas mimbar ini harus memperingatkan kepada orang-orang muda bahwa kamu adalah garam dunia. bahwa kamu adalah terang dunia. Tadi garam itu bisa hilang rasa asinnya. Tapi yang kedua, yang sebenarnya garam bisa berkurang, dan Tuhan bilang itu terang. Kota yang terletak di atas bukit tidak mungkin tersembunyi. Dia pasti akan kelihatan. Tapi tahukah Anda bahwa kota itu, sekarang saja ada banyak kota yang zaman dulu ada dan sekarang tidak ditemukan di mana lagi. Akhirnya penggalian arkeologi menemukan bahwa, oh, rupanya ini bekas kota apa? Ini bekas kota Galatia. Loh, kenapa bisa hilang dulu? Nah, kenapa kota kok bisa hilang? Bisa. Di Amerika Latin ada pusat kebudayaan itu, suku apa namanya itu yang di Brasil itu. Sekarang digali ternyata ya, itu dulu itu satu kota besar dan kota besar itu bisa lenyap. Dan para arkeolog mempelajari mengapa sampai bisa hilang. Mengapa satu kota misalnya kota Bandung tiba-tiba tidak berpohoni gitu, hilang. Dari ada penduduk sampai tidak ada. Dan akhirnya 200 atau 300 tahun kemudian orang hanya temukan puing-puingnya saja. Mengapa bisa begitu? Ya, penduduknya mungkin ada perubahan apa di situ sehingga mereka pindah. Nanya ada letusan Gunung Merapi lah atau apalah. Intinya itu begini. Kota yang terletak di atas bukit itu tidak mungkin tersembunyi karena engkau memancarkan terang. Tetapi ini kota yang di atas bukit ini bisa kalau jumlah penduduknya berkurang, akhirnya dia tinggal kenangan, tinggal puing. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, sekarang coba perhatikan ini. Untuk membangun sebuah jemaat seperti grafik ini, untuk memulainya itu tidak gampang. Di dalam surat Galatia pasal 4, Rasul Paulus berkata kepada jemaat Galatia, kamu kok begitu tidak faham kebenaran? Dia bilang, aku seperti sakit bersalin lagi untuk melahirkan kamu kembali. Sampai rupa Kristus itu jelas bagi kamu. Dari situ gambaran bahwa untuk memulai satu jemaat itu seperti orang hamil dan melahirkan. Sakitnya bukan main, tanya ibu-ibu itu. Betul gak? Kamu tanya mereka yang memulai jemaat. Betul. Jadi sebuah jemaat berdiri itu melalui perjuangan yang susah payah. Ini jemaat grafe yang hadir kebaktian pertama, yang tahun pertama itu tahu betapa sulitnya grafe sampai hari ini. Kita punya tempat seperti begini, saudara. Ini tidak gampang. Dr. Miller sampai berkali-kali dia ngomong, katanya, saya tidak pernah menduga, katanya, ada gereja baptis independen di sini yang begitu fasilitasnya begitu lengkap, begitu bagus. Di mission field, katanya, di ladang misi ada baptis independen seperti ini. Ya sepertinya sih yang mau berangkat itu 3 orang, saya minta dia support sih, harapannya sih tipis banget karena dia lihat kita mewah sekali gitu. Harapannya bisa tipis sekali gitu. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, dia bilang sulit gitu. Wah, saya kasih tahu dia bagaimana cara gabung ini dapat dan tahun pertamanya bagaimana segala macam. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, ini sekarang saya tanya, bisa gak jemaat grafe ini satu hari hilang? Bisa gak? Anda baca di dalam Alkitab, masihkah ditemukan jemaat Efesus di kota Efesus? Masihkah ditemukan jemaat Efesus di kota Efesus? Sekarang wilayah Turki. Masihkah? Ada banyak gereja. yang tidak tercatat kita tidak tahu. Yang tercatat di dalam Alkitab malah kita tidak temukan lagi. Kita tidak temukan lagi. Nah, saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, coba dengarkan baik-baik. Melahirkan sebuah jemaat itu adalah sesuatu hal, dan mempertahankan jemaat itu bahkan supaya dia makin kokoh kuat, makin besar, perang pengaruhnya makin besar, perannya makin baik, makin penting, itu sesuatu hal yang lain. Dengar baik-baik itu. Membangun sebuah jemaat, memulai sebuah jemaat, itu satu usaha yang tidak gampang. Tetapi saya ingin kasih tahu Anda bahwa untuk memajukan jemaat, untuk mempertahankannya supaya tetap cemerlang, supaya dia tetap memancarkan sinar terus-menerus, itu bukan juga suatu pekerjaan yang gampang. Dengar baik-baik. Membangun sebuah mercusuar memang diperlukan pekerja. Bangun cor, semen, segala macam, sampai dia punya lampu di set up di atas. Kemudian mulai memancarkan sinar. Biasanya mereka pakai karbit, ya. Karena lampu karbit itu dia tup, titik itu lampunya itu langsung memancarkan sinar. Cip, cip. Jadi ada tetesan-tetesan. Cip, gitu. Membangun menara mercu itu, ya, sesuatu yang satu pekerjaan. Mempertahankan dia tetap bersinar, ya, tidak kadang-kadang ada, kadang-kadang tidak ada. Lagi kapal membutuhkan dia, dia nggak nyala. Waduh, gimana kira-kira? Lagi tidak diperlukan, siang bolong dia nyala, gitu. Tengah malam ada badai, dia nggak nyala. Wah, kacau ini. Ini kaptennya gimana kira-kira? Kapten kapal gimana? Dia lagi nyetir gini. Kalau nggak salah, ini dekat batu karang di sini. Ini kelihatannya, ini kita cari-cari mercunya sih, belah mana? Loh, kok nggak kedip, kok nggak nyala? Sudah nabrak. Cari tahu katanya apa? Yang jaga mercu ketiduran. Aduh. Coba bayangkan. Ya. Lalai. Ya. Dia lagi pacaran katanya asik. Gitu. Itunya habis, bahan bakarnya habis. Gitu. Dia lagi pacaran. Gitu. Jadi yang kapalnya semuanya. Justru lagi badai, hujan, ya sejuk, pacaran enak. Katanya dia gak peduli kan itu. Dia lampunya masih bersinar atau tidak gitu. Wah, itu bisa celaka. Itu kapal pasti celaka semuanya. Nabrak karang lah, karam lah, ya, terhempas angin. Saudara yang saya kasih dalam Yesus Kristus. Ini bulan Juni, ini dalam rangka ulang tahun Grafe. Saya kasih tahu Anda, ya, membangun sebuah mercusuar, itu diperlukan satu usaha, satu konsisten hati, satu perjuangan yang sangat besar, segala ketekunan, kemauan di balik semua itu baru bisa jadi. Saya lihat yang keluar pergi bikin jemaat, ya. Anda boleh coba di sini. Yang bangun jemaat murni ini bukan dapat limpahan gitu. Bangun jemaat murni. Ada banyak tunas kita kan masih dapat limpahan misalnya dari Grafe gitu ya. Coba Anda renungkan untuk mendapatkan jiwa yang murni. Kita sungguh. Oh, itu sebuah usaha yang sangat-sangat menyita tenaga, menyita waktu, keseriusan hati, keteguhan hati. Itu. Tetapi saya ingin kasih tahu Anda, setelah itu terbangunkan satu usaha yang tidak kalah perlu ketekunan dan kesungguhan hati. adalah membuat dia keep on going, tetap bersinar, tetap kuat, mantap, malah tambah besar, tambah besar, tambah besar. Nah, ini penting. Kota yang terletak di atas bukit tidak akan tersembunyi, tapi kota itu bisa ditinggalkan, kemudian tidak ada orang, tidak ada penghuni di situ lagi. Itu jelas tidak ada sinarnya lagi kalau sudah begitu. Sebab itu, saudara yang saya kasih dalam Tuhan, mari saya ingin katakan kepada jemaat Grafe, yang datang malam ini adalah jemaat yang lebih beriman. Tadi saya mau mulai bicara, saya berkata, kalau yang satu minggu kebaktian cuma satu kali saja, Rabu malam pun tidak datang, nah, ini orang Kristen reguler. Yang plus Rabu malam datang, nah, ini ya, sedikit di atas biasa. Yang datang tiga kali, minggu pagi, minggu malam, persekutuan doa, nah, ini orang Kristen yang bisa diandalkan. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, nah, orang Kristen macam inilah saya ingin katakan kepada Anda. Kita yang mesti memiliki hati untuk membuat supaya mercusuar ini bersinar, bersinar terus, lampunya, sinarnya cemerlang, sehingga kapal-kapal semuanya bisa berlayar dan tahu arah dengan jelas, memberi arah kepada dunia ini, dan kita akan dipuji Tuhan. Betul, engkau adalah garam dunia yang sangat asin. Betul, engkau adalah terang dunia, sinarmu luar biasa terangnya. Mari kita berdoa, mari kita renungkan tiap-tiap diri kita, tiap-tiap diri kita. Coba kita renungkan, sudahkah saya sungguh-sungguh menghayati diri saya adalah garam dan terang? Sudahkah? Bagaimana peran saya di dalam jemaat ini? Sungguh-sungguhkah saya membuat jemaat ini terang benderang, sinarnya luar biasa, memberi arah kepada dunia ini? Tolonglah, renungkanlah. Bapa Surgawi, Grafe akan berulang tahun ke-15. Engkaulah yang telah memulai dan memimpin perjalanan dari jemaat ini, Tuhan. Tuhan, tolonglah supaya makin hari jemaat ini makin kuat. Jemaat ini sungguh-sungguh membawa pengaruh yang positif bagi kekristenan, bagi dunia ini. Tuhan, tolonglah, biarlah tiap-tiap diri kami memohon kepada-Mu Tuhan, agar kami berperan positif di dalam jemaat ini, dan dunia akan mendapatkan sinar yang kami pancarkan, keasinan yang kami sebarkan. Tuhan, tolonglah, pimpin kami semuanya. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus.